السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Bersama kita hadis yang agak panjang pada malam ni, dan kita insya-Allah cuba habiskan. Wa an Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm Hunain فلزمت أنا وأبو سفيان بن حرث بن حارث بن عبد المطلب بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال العباس وكان رجلا صيطا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا لبيك قال فاقتتلوا والكفار ودعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقال يا بني حارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد قال فذهبت أنا فإذا الختال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. Daripada Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl dia ada anak dia Abdullah bin Abbas, dan dia juga ada anak Al-Fadl bin Abbas. Dan kita tahu Al-Fadl kana radif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia naik kenderaan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di dalam Hajjatul Wada', dan kemudian seorang perempuan datang bertanya kepada Nabi, dan perempuan itu lihat kepada Nabi, wa kana imra'atan hasna, dia seorang perempuan yang cantik. Lah dia kata, faja'al al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Fadl pun duk tengok kat perempuan tu tengok kat Fadl. Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing kepala Fadl. Nabi Al-Abbas tanya, apa siapa pusing kepala anak saudaramu? Nabi kata, kerana orang muda tak tengok orang muda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ada anak dia Fadl dan dia Abu Fadl. Al-Abbas adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sayang. Al-Abbas ini Nabi sayang. Dia masuk Islam dahulu daripada Abu Sufyan, dan dalam rekod dia, dia tak ada rekod banyak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak masuk hari-hari awal seperti mana Hamzah masuk. Hamzah juga bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tu korban syahid. Nabi sayang kat Al-Abbas, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni semua Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas radhiyallahu an kata, syahadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Aku menyaksikan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Hunain. Hunain adalah satu peperangan yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Nabi perang dengan Hawazim. Hunain adalah dekat ke arah Taif. Jangan ke arah Taif. Mereka berperang selepas daripada kota Mekah. Golongan kabilah-kabilah Arab menyusun untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ahli sejarah menyebut tentang tahun 9 dan 10 sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau logik daripada segi hadis, dia kemungkinan pada tahun 8 juga. Tahun 8 Hijrah. Iaitu selepas saja berlakunya kepada berlakunya Fathul Makkah. Iaitu pembukaan Makkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan, semua cukup kitab ni? Saya suka juga kalau semua ada kitab, walaupun saya tahu dah sebahagian hafal, tapi kalau tidak saya ada habak seorang-seorang. Kitab ni beli pun tak apa, bukan dia ni sangat. Jimat-jimat beli. Kalau tidak minta brim, bahagian beli kitab Riyadhus Salihin yang kerajaan peruntukkan untuk rakyat yang nak mengaji. Ada? Kalau tak ada, kita cadang parlimen. Hunain, Al-Quran sebut dalam Hunain, tentang Hunain. Quran kata, wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Wa yawma Hunain, pada hari peperangan Hunain, id a'jabatkum kathratukum, tatkala jumlah kamu yang banyak telah mengagumkan kamu. Orang Islam overconfident sebab dia rasa dia dah terlebih yakin, dah dia rasa buka kota Mekah menang, kita banyak. Anas bin Malik dalam riwayat lain di dalam Sahih al-Bukhari menyebut jumlah mereka 6,000. Tapi Anas kata, kami tidak pernah melihat satu susunan tentera yang lebih baik daripada tentera musyrikin semasa Hunain. Di segi susunan tentera berkudanya, susunan harta benda mereka, susunan wanita mereka, kanak-kanak mereka, kambing-kambing mereka. Pasal Arab perang dia bawa ghanimah. Orang, isteri membawa juga. Supaya artinya kalau kalah ni, dengan isteri-isteri jalan. Sebab itu adanya sabaya, adanya tawanan perang wanita. Asalnya wanita tidak boleh dibunuh di dalam peperangan. Nabi tak benarkan. Makana yan bagi hadha an tuqtal, kata Nabi. Bila Nabi SAW tengok, ada wanita mati di dalam peperangan. Nabi tak benarkan. Nabi arahkan Khalid ibn al-Walid agar tidak membunuh wanita, tidak membunuh kanak-kanak, tidak membunuh asif, tidak membunuh orang yang bekerja untuk tentera. Tapi dia bukan tentera. Bancuh teh, bancuh apa, bancuh kopi, apa semua tak boleh bunuh. Sekadar tukang masak, duk besiang potato, tak dibunuh. Ini semua Islam rahmat dalam masalah ni. Tak dibunuh. Asif, wala ashabus sawami', orang-orang yang sedang beribadat di rumah-rumah ibadat tak disentuh oleh tentera Islam. Prinsip yang tinggi. Tapi bila mereka datang ke medan perang, mereka bawa semua. Sebab, sebab nak bagi semangat. Harta pun bawa, semua bawa. So, artinya aku tak boleh kalah ni. Kalau kau kalah habis ni, harta ni. Macam tu, mereka, mereka semangatkan diri mereka. Dia orang punya susunan yang cantik, kata Anas dalam riwayat Al-Bukhari. Ini riwayat Al-Abbas. Allah kata, wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu telah mengkagumkan kamu, kasratukum, banyaknya jumlah kamu, falam tughni ankum syai'a, tidak memberi apa-apa manfaat kepadamu sedikit pun. Sebab sebelum ini mereka bergantung dengan apa? Allah Azza wa Jal. Bukan semua, bukan sahabat-sahabat semua jadi macam tu. Ada orang, terutama yang baru masuk Islam. So Allah bagi test. Allah bagi ujian kepada mereka. Ini satu agama, kemenangan Allah yang beri. Kamu usaha, kamu usaha. Tapi apabila kamu terlebih yakin dengan jumlah, kamu tidak yakin dengan apa yang kamu perolehi kemenangan sebelum ini yang turun daripada Allah Azza wa Jal, Allah kata tak memberi manfaat kepada kamu. Wadaqat alaikumul ard bima rahubat, bumi yang luas menjadi sempit kepada kamu. Mereka turun daripada segala wadi, lembah, mereka kepung tentera. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu lari berpaling. Ini pada peringkat awal, pada peringkat awal. Sebab saya nak bagi gambaran lo, nanti orang kata sahabat lari perang. Zaman dulu, kita sebab tu bila kita nak cakap suatu fakta tentang sejarah Islam, kita mesti tahu realiti zaman itu. Otherwise kita akan bagi satu tafsiran yang salah. Kita fikir macam zaman kita. So kita kena tahu zaman tu macam mana. Baru kita boleh tahu keadaan dia, suasana dia. Zaman Nabi tak ada, bila nak pergi jihad, bukan kata siapa nak pergi jihad sila buat pendaftaran nama 102, 103, tak ada. Semua pakat pergi. Dan ini juga yang berlaku masalah yang menyebabkan berlakunya pergaduhan antara pasukan Ali dan Aisyah. Sebab mereka tak tahu siapa yang ada dalam tu, melainkan sebahagian kita tahulah. Dalam peperangan Uhud, munafiq, munafiqun, golongan munafiqun ikut Nabi di separuh jalan dan kemudian mereka balik. So bila nak pergi perang, semua orang pergi. Terutama apabila dah tengok orang Islam menang selepas pembukaan kota, kota Mekah. Yang baru masuk Islam, yang masuk Islam macam dah terkejut, dah Mekah ditawan, mereka semua jadi Muslim. Semua mereka, all of them, semua mereka pergi. Ramai yang setai. So, sebahagian fikir, mesti ada, masih ada lagi sentimen jahiliyah. Bukan senang. Bukan senang nak buang. Manusia, antara zaman dia Islam dan kemudian dia nak pergi kepada lebih. Sebab itu, adanya fadilat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal menganut Islam. Agama ini dia kadang-kadang, walaupun agama itu penghayatan, siapa taubat Tuhan terima, tetapi lamanya manusia dalam agama lebih lama kehalusan jiwa dia. Hari ini orang tu jadi baik, besok dia nak jadi ustaz dia susah juga. Terus dia mengajar, dia boleh cerita. Tetapi sebab tu tazkiyatun nafs, nak membetulkan diri, perasaan, nak buang hasad, nak buang sifat mazmumah, take time. Memerlukan masa. Manusia tak boleh overnight terus jadi baik, dalam satu malam terus jadi baik. Walaupun niat dia baik, tapi tarbiyah bangun jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh. Sebab tu orang yang awal menganut Islam, Islam memimpin fadilat, awal menerima Islam pada zaman yang begitu mencabar, Tapi dengan seniority, lebih lama berada dalam agama itu, kalau betul-betul beriltizam, lebih lama halus perasaannya, terdidik jiwanya. Saya buat contoh simple. Anak kita. Anak kita yang kita, ataupun satu orang yang hari ini ada kesedaran dan dia nak berislam. Bagus. Alhamdulillah. Tapi dia sikit akan berbeza dengan, bahkan banyak akan berbeza dengan satu budak daripada kecil kita didik dengan tarbiyah Islamiah. Bangun dia, sedar dia, environment dia, dia pergi belajar, dia pulang balik, dia mendengar semua benda. Ilmu itu masuk. Perasaan Islami itu lebih halus di sisi dia. Maka Nabi SAW, sebab itu Nabi tak mau buat sebahagian benda. Nabi tak benarkan pada peringkat awal ziarah kubur. Sebab apa? Pasal ada sentimen jahiliyah. Tapi bila dah kuat sikit, okey boleh. Ala tazuruhul an. Sekarang sila ziarah. Kuntu nahitukum an ziaratul qabr. Aku dahulu dah halang kamu daripada ziarah kubur. Tak apa, sekarang ziarah. Sebab apa halang awal? Pasal sentimen jahiliyah. Takut pergi-pergi, nak buat balik perangai dulu. Dia tak niat. Tapi dia tak berapa perasan. Pasal duduk biasa. Pasal duduk biasa, kan? Sebahagian orang bila nak amalkan, dia pergi, dia nak buat balik benda tu. Okey. Kata dia, dalam peperangan Hunain, bila semua pergi, bila musuh gempur, sebahagian lari. Sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat, mereka tak lari. Tapi bila 6,000 bila bercempera sebahagian, macam mana tentera jadi? Berselerak tak? Berselerak. Keadaan berselerak. Dan musuh kelihatan macam mana? Yang tu belah kot ni, yang ni lari kot ni. Yang mana, yang ni tak tahu, apa jadi ni kat depan, apa cerita? Bukan ada duk, ni duk, hello, hello. Roger 1, Roger 3, tak ada. Kan, sini semua. Jadi, ini keadaan dia. Maka, mereka, itu yang Quran kata mereka berpaling dalam peringkat itu. Okey. Falazim tu ana wa Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Abu Sufyan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang lawan Nabi dulu. Dia dah masuk Islam. Sekarang dalam perang Hunain dia sama dengan Nabi. Panjang nafas dakwah. Ikut-ikut Abu Sufyan macam tak ada harapan lah. Perang Badar ada kaitan isu dia. Perang Uhud ada kaitan dengan dia. Nabi keluar daripada Mekah pasal dia juga. Dia and the gang lah, kan? Dia punya kelab. Semua. Tapi last sekali Nabi pergi ke kota Mekah. Dia masih lagi menjadi pemimpin Mekah. Dia cuba mencari jalan damai. Itu pun jalan damai yang dia hantar Suhail bin Amr. Gangster masa peringkat tu. Suhail bin Amr. Hantar buat perjanjian dengan Nabi SAW. Nabi nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak bagi. Mana terima Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu apa Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Katalah dengan namamu ya Allah. Masa tu Nabi tak ban daripada guna Allah. Nabi tulis. Ali tak mau tulis. Nabi tulis. Bahkan riwayat dia, Ali tak mau padam. Nabi padam dengan tangan Nabi. Kat mana Nabi kata Nabi padam? Sebab Nabi tidak membaca. Kalau Nabi boleh membaca, orang tuduh Nabi curi Taurat dengan Injil pula. Nabi padam. Baina Suhail bin Amr wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara Suhail dan Rasulullah. Suhail kata, kalau kami, aku tahu hang Rasulullah, kami tak buat perjanjian ni. Tak tanya. Baina Suhail dengan Muhammad. Tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terima. Okey. Ali semua tak apa hati. Suhail buat gangster pula, patut anak dia keluar. Dia tak mau maaf anak dia masuk Islam, mari pada orang Islam. Dia tak mau kecolikan anak dia tu. Dia heret anak dia dengan besi. Dia seksa anak dia. Anak dia nak lari pada tentera Islam. Oh, Rasulullah tak bolehlah bagi pengecualian seorang ni. Dia kata, wahai Muhammad, kalau yang ni nak dikecualikan, tak ada perjanjian. Omar cukup geram. Pasal orang mereka tak boleh lari pada Islam. Orang Islam, orang yang dah, yang mari ke Mekah, yang ke Madinah, boleh pulak patah balik kepada mereka. Perjanjian yang sahabat tidak setuju. Nabi setuju. Di atas panjang nafas dakwah Nabi SAW. Tapi saya bukan nak cerita, tapi nak cerita Suhail tu sendiri. Suhail bin Amr akhirnya menganut Islam. Sahabat kata, aku tengok Suhail pegang tali kuda Rasulullah, tali unta Rasulullah. Masa Rasulullah gunting rambut, dia turun kutip rambut Nabi di tanah dan cium letakkan di mata dia. Panjang nafas Nabi SAW. Nabi masuk ke kota Mekah, rekod Abu Sufyan teruk. Tapi Nabi kata, Nabi tahu dia orang besar. Dia perlukan nafas yang tak seperti orang bawahan. Sedikit Nabi meraihkan perasaannya. Man dakhala baita Abi Sufyani fa huwa amin. Wa man dakhala masjid al-harami fa huwa amin. Wa man dakhala baita Abi Sufyani fa huwa amin. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan juga, dia selamat. Abu Sufyan kata, tak kena buang lagi aku ni. Dia masuk Islam. Orang Mekah turut masuk Islam. Nabi juga tidak hukum orang Mekah. Ma tadhunnu an af'ala bikum? Apa yang kamu agak aku akan buat dengan kamu? Setelah mereka semua berada depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut-ikut kena balas, teruk punya gangster. Dulu mereka buat macam-macam. Nabi keluar daripada seksa, dia berbunuh Sumayyah, dia berbunuh Yasir, dia berbunuh orang Islam, dia berseksa Bilal. Bukan lama pun, hanya 13 tahun yang lepas. Hanya 8 tahun yang lepas. 8 tahun yang lepas. Tak sampai 2 kali pilihan raya. Maka kata, akhun karim, ibnu akhin karim, seorang saudara yang baik, anak pula orang yang baik. Mereka kata pada Nabi, dulu tak katalah kan, mereka duduk di bawah. Idhabu wa antum tulaqa, Nabi kata, pergilah kamu, kamu semua dibebaskan. Mereka menganut Islam. Abu Sufyan menganut Islam. Sebelum tu lagi, orang yang ingat, masuk saja-saja kot, takut kena tangkap. Takut kena pun. Dia menganut Islam. Wa hasuna Islamu, dan elok pula Islam dia. Walaupun kita tak banyak bila sebut pak saudara Nabi, ramai orang sebut yang lain, Abu Sufyan orang tak masuk kan. Tapi Abu Sufyan kata, masa perang Hunain, orang lain semua lari, yang duduk dekat dengan Nabi, Al-Abbas dan Abu Sufyan. Falam nufariqhu, kami berdua tidak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang bertemperan lari, maka berdua tak berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghtil lahu baydha. Nabi di atas baghlah, di atas baghal yang warna putih. Baghal tu baghal. Baghal ni dia besar sikit pada keldai. Kecil sikit pada kuda. Patut Nabi mau naik kuda lah. Baru laju sikit. Tapi menunjukkan sabat Nabi. Nabi tak kisah. Memang Nabi nak perangnya. Nak berhadapan, bukan nak lari. Di atas baghal berwarna putih, ahdaha lahu Farwah bin Nufasah al-Juzami. Yang bagi hadiah pada dia, Farwah bin Nufasah al-Juzami. Ahli sirah berbeza pendapat di Islam ataupun dia tidak Islam sebab dari itu. Tapi dia antara kepala yang telah bagi hadiah pada Nabi SAW. So Nabi terima hadiah. Boleh bagi hadiah. Dia tidak terima sedekah, dia terima hadiah. Dan dia terima hadiah sekalipun daripada Yahudi dan juga daripada pembesar-pembesar kerajaan yang hantar kepada baginda, baginda terima. Rom, apa hantar Nabi terima. Nabi tak tanya, halal kah dia pun ambil sumber haram? Nabi tak tanya. Pasal antara dia pada Nabi hadiah. Ini menjadi dalil bahawasanya kita tak tanya. Kalau orang bagi kat kita, antara dia dengan kita. Macam mana benda tu boleh sampai ke tangan dia? It's not our business. Bukan urusan kita. Hadza laisa min sya'nina, hadza sya'nuhu huwa. Ini bukan urusan kita, ini urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Melainkan dia bagi tahu kat kita, ni jom aku baru kena judi semalam tadi, jom aku belanja. Ha, yang nanti tak boleh lah. Dia meraikan kemungkaran dia. Tapi kalau kita pergi rumah dia, dia mari jumpa, Allah saya ni suka kat awak ni, nak bagi hadiah. Tiba-tiba dia bagi satu hadiah kat kita. Tengok hadiah mai. Kita ni, saya nak tanya sikit lah, Datuk. Datuk biasanya pendapatan halal ke haram? Tak payahlah. Tidak disuruh untuk kita tatabur seperti itu. Terima dia bagi hadiah, tak ada hadiah. Falammal taqal muslimuna wal kuffar wallal muslimun mudbirin. Wallal muslimuna mudbirin. Apabila orang Islam bertembung dengan kuffar, orang Islam lari, berpaling. Mudbirin ni berpaling. Yang ni kita panggil dubur, di belakang. Atau yang ni kita panggil qabal, di hadapan. Maka apabila mereka berpaling, sebab tu antara dosa, lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Tapi hadis ni dan riwayat-riwayat yang terkumpul menunjukkan mereka tak lari jauh. Sekitar tu, sekejap lagi kita akan tengok Nabi panggil balik, semua mai balik. Bukan kata lari, pergi duduk menyorok kau batu jauh, tak. Dia terkejut. Dia terkejut habis berselerak. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibal al-kuffar. Nabi pula duk menghadap untuk apa, nak menyegerakan, menghalakan bagal dia ke arah kufar. Depa lari tapi Nabi tak lari, Nabi pergi. Ini pengajaran satu. Pemimpin tak boleh lari. Orang lain lari, pemimpin tak boleh lari. Ketika semua lari, Nabi naik bagal dah. Nabi ada akan bagal dia ke arah kufar. Tapi dalam rekod para pengkhianat umat, mereka lari ketika rakyat mereka tak lari. Afghanistan, apabila Rusia masuk, Soviet ketika itu, rakyat tak lari, nak lari mana? Tapi pemimpin Afghanistan semua hak kaya-kaya lari. Najibullah masa tu lari, semua orang lari. Hak mana ada kepentingan lari. Tapi dalam sejarah Islam, pemimpin tak boleh lari. Rakyat mungkin lari, pemimpin tak lari. Pemimpin akan bayar harga yang paling mahal. Dan dakwah pun macam tu. Sebab tu ramai orang kata, ustaz pilu ustaz, ana di belakang ustaz. Pasal dia patah duduk belakang, yang nak kenal geng depan. Tak apa ustaz, ana belakang ustaz. Cuba kita duduk depan sekali, ana duduk belakang sekali, pergi entah kenal pula sekali segala. Dakwah demikian. Sebab itu kita tengok dalam jihad, kita baca Abu Ubaidah Al-Jarrah, ingat tak? Ketika peristiwa apa? Ta'un Amwas di Syria. Umar bin Khattab panggil dia, kerana Umar bin Khattab nak selamatkan dia daripada Ta'un. Tapi dia tak mau tinggalkan kawasan. Dia nak mati bersama dengan tentera dia. Rekod. Dia mati, dia Mu'az, semua yang mati di Syria. Mati di Syam. Syam rangkumi Syria, Jordan, Palestin. Dia Amwas. Amwas. Qala Abbas, wa ana akhidhun fi lijamin baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, aku pegang tali bagal Nabi tu. Jangan lari, jangan pi. Pasal takkan Nabi nak pi seorang. Akufuhu iradata antusri'. Untuk menghalang dia daripada dia laju. Sebagai Nabi lepas orang, tak ada cover kat belakang. Orang tak ada orang nak backup Nabi. So, tu pun tak ada orang nak cover Nabi bila Nabi pergi ke depan. So, aku pegang Nabi. Supaya dia tak laju. Wa Abu Sufyan akhidu birikabi Rasulillah. Dan Abu Sufyan pula pegang tali pijak Nabi SAW. Saya rasa ada terjemahan salah kot di situ. Saya tak tahu apa. Diterjemah apa? Bukan bekal. Rikab maksud tali yang sambung di pelana tu, yang mana tali akan ada tempat pijak tu. Jadi dia ni pegang tali yang baral, dia ni pegang tali pijak tu. Itu Abu Sufyan pegang supaya dia jangan pergi laju. Takkan kau duduk tengah orang duduk pergi perang, duduk pegang bekal pula kan. Kalau nak terjemah pun badan-badan lah. Tuan-tuan, macam itulah bila bila tuan-tuan ada kitab sendiri, bagus boleh conteng kitab. Yang ni pun nak conteng boleh ya kot. Kalau yang ni kitab orang, boleh perbetul di situ. Ha? Tapi kalau ada kitab sendiri, lebih baik. Ada juga kitab ni memang kita kena mengaji. Terutama bila kita tak begitu menguasai bahasa dan seumpamanya, dan kita mengaji lah. Sebab tu orang kata bukan semua hak ditulis dalam buku tu betul. Setengah orang dia baca buku semua dia ingat betul. Lepas tu dia ceramah, dia cerita. Kacau. Buat macam tu jadi pening habis. Macam-macam cerita pelik-pelik mai. Alasan ada dalam buku, ada dalam buku. Buku ni banyak. Arab panggil, Arab tak panggil al-buku. Arab panggil al-kitab lah. Bias, ni bukan buku Syekh, dalam kitab. Memanglah Arab panggil kitab lah, Melayu panggil buku. Tapi buku ataupun kitab bukan menunjukkan betul. Yang menunjukkan betul ialah disiplin ilmu. Adakah ia datang melalui riwayat yang sahih ataupun ia datang dari riwayat yang tak sahih. Dalam kitab tafsir macam-macam, cerita macam-macam yang sebagian ahli hadis terpaksa tolak, ulama-ulama tolak. Cerita Nabi pergi ke rumah Zaid bin Harithah, kemudian Nabi tampak isteri Zaid, Zainab. Nabi tengok cantik, Nabi jatuh cinta kat isteri dia. Kemudian Nabi balik teringat Nabi isteri tu isteri anak-anak angkat dia. Pun ada cerita yang tak mungkin dapat diterima, ada dalam kitab. Ditolak sebagai riwayat yang dhaif, yang palsu, yang tak benar, tak mungkin disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain yang dekat dengan tu tapi bukan bunyi yang macam tu. Dan macam-macam lagi. So ini kita nak kena hati-hati dalam hal ni. Ada orang tanya saya, sama kes apa? Telaga apa tu? Telaga Barahud, Bi'ru Barahud. Bi'ru Barahud ataupun disebut juga sebagai Burhud. Di Hadral Maut. Telaga itu disebut di dalam beberapa riwayat termasuk At-Tabarani dan dihasankan oleh sebahagian para ulama dahulu, sehingga ulama mutakhir di Kalhatta Albani juga menghasankan hadis tentang telah seburuk-buruk telaga. Imam Syafi'i sebut senarai ayat-ayat yang makruh, salah satunya ayat telaga berkenaan. Tak apalah cerita telaga tu, okey lah. Sebagai telaga yang buruk, sebahagian kata ada ruh kufar dan seumpama. Roh orang mukmin tak duduk di telaga Zam-Zam. Kita dah baca hadis. Yang ingat hadis, roh mukmin di mana? Ha? Tuan-tuan pun mengaji jenis hafal kuat tapi lupa kuat. Tuan-tuan tahu macam mana tak mau bagi lupa? Saya bukan habaq lah itu. Siapa hafal banyak, dia lupa banyak. Hafal sikit, dia lupa sikit. Tak usah hafal apa langsung, tak lupa langsung. Tak saja saya nak cerita telaga tu, pasal ada orang tanya tadi. Jadi, telaga tu, roh orang mukmin dia bukan duduk di telaga Zam-Zam. Hatta Imam Az-Zahabi tidak kata macam tu. Ibn Qayyim tak kata macam tu. Kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa? Haddasani Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada aku. An Malik bin Anas. Daripada Malik bin Anas. An Ibn Shihab Az-Zuhri. Daripada Shihab Az-Zuhri. An Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ka'ab bin Malik, daripada Imam Ahmad, daripada ambil daripada Syafi'i, daripada Malik, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada bapa dia Ka'ab bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaratil jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yaumal qiyamah. Ruh orang mukmin tergantung, terbang tergantung di mana? Di pokok di syurga sehingga Allah kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Tak adalah dia duduk dalam telaga Zamzam. Dan kemudian cerita telaga Barahud itu satu cerita. Itu macam kita cerita, telaga, katalah kita ambil, kita terimalah apa yang disebut, kerana ulama-ulama dulu menyebut tentang seburuk-buruk telaga Barahud. Di mana pun ahli hadis pun khilaf, tak tahu yang mana satu. Hadral Maut ke Syria, Hadral Maut Yaman, hadral khilaf mereka. Okey, tak apalah kata di Yaman. Yang mana satu, mereka juga khilaf. Apa maksud Nabi? Wallahu ta'ala. Tapi Nabi kata seburuk-buruk telaga. Mungkin seburuk-buruk telaga. Tak usah Nabi ambil ayat telaga tu. Banyak lagi ayat telaga dunia. Tapi nak cerita, itu cerita memang ada dalam hadis. Tapi cerita bahawasanya seseorang bila hilang, apa? Bila sesiapa mati, boleh nak pergi tanya, boleh pergi panggil kat telaga tu roh dia. Kalau dia orang jahat, ahli neraka, dia akan menyut. Akan sahut. Ini cerita lain. Jangan gunakan hadis itu, kata hadis ni sahih, untuk membenarkan cerita ni. Ini cerita tambahan. Saya kata kalau cerita tu benar, kita nak suruh kawan-kawan kita pergi panggil telaga tu, nak tanya MH370 duk tahu mana. Kok depa mati, depa suruh habaq. Dok kami sebenarnya jatuh di laut sekian-sekian. Kita tak boleh jadikan itu alasan. Saya buat contoh simple, saya tulis hari ini. Nabi Khidr, cerita Khidr dan Musa ada dalam suratul Kahf dalam Quran. Tapi tak mention lah nama Khidr, hanya sebut nama Musa alaihissalam. Di dalam Sahih al-Bukhari disebut nama Khidr. Okey. Jadi cerita Nabi Khidir dan Musa cerita yang benar. Kita tak boleh nak jadikan bukti yang benar daripada Quran dan Sunnah ini menjadi dalil untuk membenarkan cerita hikayat Melayu lama kata Hang Tuah jumpa dengan Nabi Khidir. Tuan-tuan faham? Hikayat Melayu lama kata Hang Tuah jumpa dengan Nabi Khidir. Bila sehari bila orang tanya, apa bukti dah? Nabi Khidir ada dalam cerita Al-Quran? Dalam hadis ada? Taulah, itu cerita lain. Ni cerita lain. Jangan gunakan dalil tu untuk perkuatkan cerita. Satu orang main jumpa kita. Allah, aku baru saja balik Jordan jumpa dengan Nabi Syuaib. Di Madian. Di Madian, ada di Madian ni Jordan. Kita kata hang ni merepek semua. Jangan main. Ha ni tak percaya Quran. Nabi Syuaib dalam Quran. Aku percaya Nabi Syuaib dalam Quran tu. Aku juga percaya tentang cerita Madian tu dengan khilaf para ulama adakah ia Syuaib ataupun orang lain masa cerita Nabi Musa itu. Tapi aku tak percaya hang pergi jumpa tu. Jangan, don't try to confuse orang lain. Kita jangan confusekan orang lain dengan cara kita kod benda ni, ini ada bukti yang hadis ni untuk membenarkan cerita yang datang kemudian. Oh, ada Imam Zahabi sebut, ada ni sebut, memang. Tapi mereka sebut satu cerita, banyak cerita orang sebut. Cerita yang pelik-pelik, kalau nak cari memang banyak. Tak tercari cerita. Cerita wali pelik-pelik lagi ada. Tu yang Ustazah TV cerita apa? Abdul Kadir Jilani masa hari dia lahir. Mimpi. Seorang raja mimpi. Raja tu selalu duduk berselawat 400 kali. Hari tu dia terselawat korang. Dia mimpi Nabi jumpa. Nabi mai kat mimpi dia. Nabi denda dia supaya dia bagi duit kat keluarga Abdul Kadir Jilani. Sebab apa? Sebab keluarga dia miskin. Kalau nak denda, patut denda hak tak selawat langsung lah. Pasal apa pipau kau ni pula? Kita mungkin seronok nak cerita wali, tapi kita telah gambarkan Nabi ni muncul pipa orang. Kena nak bagi kau ni. Ini satu benda-benda yang dibuat yang akhirnya agama nampak macam kartun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay Abbas, wahai Abbas, nadi ashab as-samurah. Wahai Abbas, panggil panggil ashab as-samurah. Ashab as-samurah ni ashab bai'atul ridwan. Alladzina yubayi'unaka tahta syajarah. Yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Mereka ni tak lari. Ha? Nabi suruh panggil. Dia apa? Faqala Abbas. Kerana mereka ni terpilih. Mereka ni dah janji. Bahawasanya mereka akan sentiasa berjanji setia dengan Nabi. Bai'ah ni ada dua. Satu, kita bai'ah dengan orang lantik dia jadi khalifah. Ataupun lantik dia jawatan. Tu bai'ah. Yang tu kita panggil janji setia. Dia tu yang tu bai'atul in'iqad. Bai'ah pelantikan. Ataupun bai'ah. Satu lagi bai'atul ta'ah. Bai'ah kita taat dia sebagai khalifah. Satu lagi kita bai'ah untuk menguatkan azam. Nabi ni wajib taat apa yang dia suruh. Kenapa sahabat berbai'ah lagi kepada Nabi? Sedangkan Nabi dah wajib dah taat kepada dia. Karena bai'ah itu hanya nak menguatkan azam. Contoh kita main kepada ustaz. Ana janji saat lepas pada ni, ana insyaAllah tak tinggal dah semayang fardu ni. Ustaz tak payah kata, buat apa yang tak nak janji dengan ana? Benda ni memang wajib pun. Memang. Tetapi ia sekadar dia untuk menguatkan azam. Menguatkan semangat. Psikologi manusia kuat. Bila dia janji, dia rasa dia terikat. Sahabat-sahabat yang janji dengan Nabi untuk tak akan lari, memang mereka tak boleh lari. Mereka rasa lebih kuat azam mereka untuk bersetia dengan Nabi SAW. Faqala al-Abbas, wa kana rajulun sayyita. Kata al-Abbas, al-Abbas ni rajulun sayyita. Rajulun sayyit, yang maksudnya lelaki yang suara dia kuat. Kuat, kata dalam sebagian riwayat sebut Al-Abbas ni kadam dia duduk banyak kilometer tengah malam, dia panggil daripada Mekah sekali menjerit, dengar rumah. Kita kata khurafat, dia tak khurafat. Betul ya. Tentu kena tahu zaman berubah. Zaman dulu-dulu, zaman kenderaan tak banyak, apa nama, bunyi tidak, alam tidak dicemari bunyi. Kita tak tahu alam kita ni polluted. Kita ni dicemari. Tapi oleh kerana dicemari, kita tak dapat dengar banyak benda. Saya dah sebut. Sebab tengah-tengah malam, ketika semua kenderaan tak bunyi, kita akan lebih jelas dengar. Orang jalan dalam rumah kita hujung, kita dengar. Tapi siang, kita tak dengar. Walaupun tak ada alat apa keliling, kereta tak, tapi sebab bunyi telah mencemari. Dulu tak ada ni jentera-jentera ni semua. Jadi orang sentiasa dengar azan, orang dengar. Sebab itu Ibn Jauzi kritik mereka yang duduk pergi berzikir di atas mimbar, di atas menara. Kerana kacau orang tidur dan tahajud, kata dia. Sebab apa? Tak ada mikrofon, tapi zaman tu dengar. Padang pasir. Tuan-tuan baca buku The Alchemist. Paulo Coelho punya penulis, salah satu novel yang terbaik dalam, yang terlaris dalam dunia ni. Semua pemimpin dunia baca, termasuk pemimpin Amerika. Tentu kena baca nanti pasal dia nak main negara ni. Tapi Alchemist, The Alchemist adalah bukan saya suruh baca kitab tu pula. Satu novel yang bagus. Dia menceritakan bagaimana perjalanan, banyak cerita lah, salah satu perjalanan di padang pasir. Bunyi pasir dan seumpamanya. Penulis yang paling masyhur dalam dunia. Okey. Aina ashabus samurah? Faqultu bi'a'la sawti. Aku pun sebut dengan suara yang tinggi. Aina ashabus samurah? Di mana ashabus samurah? Qala fa wallahi lakana 'atfatuhum hina sami'u sawti 'atfatul baqar 'ala auladi. Sesungguhnya perasaan mereka apabila mereka mendengar, dari perasaan halus mereka, perasaan kasih, perasaan sayang mereka apabila mereka mendengar suara aku, seperti mana lembu yang mendengar suara anak dia. Lembu bila dengar anak dia bunyi tu, Dia nak bagi contoh lah. Sekali kita kata, pasal apa yang dia buat contoh lembu? Dia nak bagi contoh lah. Bukan orang tu sama dengan lembu. Perasaan tu, binatang tu. Barangkali dia nak tunjuk bagaimana lembu tu apabila dia dengar bunyi anak dia, dia cari. Dia dengar. Demikian dia kata, lembu apabila dengar anak dia tu cari, macam tu lah dia terdengar suara Al-Abbas, semua yang berselerak ni terdiam cari suara tu. Patah balik. Faqalu labbaik ya labbaik. Mereka kata labbaik, iya, iya. Mereka melambai. Dia terjemah apa dalam bahasa Indonesia itu? Labbaik ke? Tak ada dalam bahasa Melayu ni nak kata apa? Bila kita sahut. Tak, bukan. Dia tak. Ya, sebenarnya ya. Tapi ya ni, ya bukan ya ya dengar ni. Ya yang menyahut. Bahasa kita tak apa kaya. Tak apa, nanti kita report kat Prakasa supaya dia kuatkan bahasa ni. Labbaik ni maksudnya, labbaik maksudnya kami sahut. Sebab kita kata labbaik Allahumma labbaik. Labbaik tu kami sahut. Qala faqtatalu wal kufar. Mereka pun berperang dengan orang kafir. Wa da'watu fil ansar yaqul ya ma'syar al ansar. Kemudian Abbas panggil, wahai sekalian orang Ansar. Dia tak panggil orang Mekah. Panggil geng-geng lama mai. Geng-geng baru dia tak sebut. Kan? Wahai orang-orang Ansar. Summa qasurat ad-da'watu ala Bani Harith bin Khazraj faqala ya Bani Harith bin Khazraj. Ni untuk suku Khazraj lah, tapi dia panggil sebut ya Bani Harith bin Khazraj. Naik semangat dia bila sebut nama family dia. Depa ramai. Wahai Bani Harith bin Khazraj. Sebenarnya Ansar tu terdiri daripada Aus dan Khazraj. Tapi Khazraj ni di sini dia ada Nabi nak semangatkan dia. Ya Bani Harith bin Khazraj. Ya Bani Harith bin Ibn al-Khazraj. Fa nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlati kam tatawil alaiha ila qitalihim. Nabi pun duduk atas bagal Nabi tu. Nabi macam angkat kepala mutatawil nak tengok tentang peperangan itu. Sebahagian riwayat dia sebut Nabi kata, dalam riwayat Bukhari dan At-Tirmizi, dia kata Nabi kata, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang bukan pendusta. Aku adalah anak Abdul Muttalib. Nabi ni anak siapa? Abdullah. Abdul Muttalib siapa? Tuan dia. Tapi Nabi sebut ana binul Abdul Muttalib, aku anak Abdul Muttalib, supaya kena Abdul Muttalib lebih dikenali. Para fuqaha menyebut ataupun para ahli syurah hadis, mereka menyatakan bahawasanya ini boleh untuk di dalam suasana perang kita sebut slogan-slogan yang membangkitkan semangat. Bila orang Mekah pula dengar, hak lain Khazraj dah panggil dah, Ansar dah panggil dah. Orang Mekah dengar, ni anak Abdul Muttalib. Maksudnya orang tempat nampak ni, ni pemimpin besar Quraisy. Aku anak pemimpin besar Quraisy. Aku nabi yang tidak dusta. Aku anak Abdul Muttalib. Dia bangkitkan semangat. Maka mereka kata boleh untuk seseorang kadang-kadang berbangga dengan keturunannya, bukan untuk menyombong pada orang lain, tapi untuk mengangkat semangat. Sebab tu kadang-kadang macam orang sebutan nak bangkit orang, saya keluarga saya ataupun tidak pernah berdusta dalam hak. Dia boleh untuk dia mempertahankan beberapa kebenaran. Ya, untuk dia mempertahankan beberapa kebenaran. Faqala Rasulullah hadha hina hamiyal watis. Nabi faqala Rasulullah hadha hina wa hamiyal watis. Nabi kata benda ni. Nabi yang kata, bukan Abbas. Ulama-ulama syurah, apa maksud hadha hina hamiyal watis? Hina hamiyal watis ni, bangli watis ni tempat bakar api tu. Maksudnya dia, bahasa yang dikatakan Nabi first yang guna istilah ni. Kesimpulannya maksud ketika semangat sedang menggelegak, api peperangan sedang membara. Inilah ketika api peperangan sedang membara. Summa akhadha Rasulullah hasayat. Kemudian Nabi mengambil beberapa batu. Farama bihin hujuhul kufar. Kemudian Nabi baling batu itu kepada wajah orang-orang kafir. Summa qal ihzamu wa rabbi Muhammad. Kemudian Nabi kata musnahlah dengan nama Tuhan Muhammad. Faqala fadhahabtu. Maka kata Al-Abbas, aku pun pergi. Anzur fa'idhal qital ala hayatihi. Tengok peperangan dalam keadaan yang sebelum daripada itu. Yakni dia orang ni pun hebat, kuat. Orang Islam 6,000. Mereka pun ramai. Fima ara, berdasarkan apa yang aku lihat. Fawallahi ma huwa illa an ramahum bihasayati. Demi Allah. Apabila, kecuali apabila Nabi melontarkan dengan batu-batu. Hasayat ni batu-batu kecil. Boleh jadi juga, pasal kadang-kadang rawi yang riwayat. Boleh jadi Nabi pegang secekok lah pasir ni. Dikatakan dalam sebahagian riwayat, bila Nabi baling, tak ada yang ada di depan, melainkan semua kena. Beribu tu semua kena. Pasir tu ke mata mereka. Semua kena. Fama ara hadduhum kalila. Fama ziltu ara hadduhum kalila. Aku melihat kekuatan mereka menjadi lemah. Wa amruhum mudbira. Dan urusan mereka, mereka pun berpaling. Maksud akhirnya, orang Islam kembali memenangi peperangan Hunain. Yang disyaratkan di dalam hadis ni. Ini hadis yang panjang. Oh, kat sejam kita baca hadis ni. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung ni minggu depan. Kita buka ada sisi soalan. Seminggu baca satu hadis. Kerana semua orang hafal satu ya. Tak ada ke siapa-siapa yang pandai. Bukan saya nak kata. Siapa-siapa yang pandai. Dia boleh buat bisnes. Dia beli kitab Riyadhus Salihin ni. Dia maju eh, di sini. Jual di luar lah. Kalau dia nak bagi kat tabung IQ 1-2 ringgit pun boleh lah. Kan? Dia untung. Ramai orang tak ada kitab. Ada soalan lah. Adakah perempuan haid haram mengambil wudu? Tidak haram mengambil wudu. Tidak haram mengambil wudu. Dia boleh mengambil wudu. Cumanya dia tidak bersolat. Dia tidak boleh bersolat. Tentang bacaan Quran, khilaf para ulama seperti mana yang kita sebut. Khilaf para ulama. Tentang tawaf juga ulama berkhilaf pendapat. Adakah orang haid boleh tawaf ataupun tidak? Masuk ke dalam masjid masuk ke dalam masjid khilaf. Orang haid tak boleh tawaf ada dalam nas. Dalam nas hadis. Cuma masuk ke dalam masjid khilaf. Maka orang haid tak boleh solat dan tidak boleh tawaf. Riwayat Sayyidina Umar melarang sebahagian riwayat sahabat meriwayatkan. Sayyidina Umar larang orang yang lebih-lebihan meriwayat kerana dia bimbang takut salah. Dia melarang riwayat sebahagian riwayat Abu Hurairah. Dia melarang sahabat berlebihan dalam riwayat bukan kerana dia menolak hadis tetapi kerana dia bimbang berlaku kesilapan di dalam riwayat. Itu saja. Kalau tidak, dia sendiri bertanya. Hadis, apabila satu orang sebut hadis, dia akan bertanya. Seperti riwayat cerita Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Sa'id Al-Khudri, yang cerita bagaimana Abu Musa Al-Ash'ari, dia pergi Umar bin Khattab, tanya, siapakah saksi kepada hadis bahawasanya, idza sta'zana ahadukum salasan, fala yastazin fal yarja'. fala ya'dhan falyarja. Apabila fala ya'dhan lahu falyarja. Apabila seorang kamu minta izin tiga kali kemudian tidak diizinkan padanya, maka hendaklah dia balik. Maka hadis ni Umar tak tahu siapa riwayat. Dia tahu orang yang riwayat tapi dia tak minta saksi, siapa yang saksi dalam hadis ni. Umpama. Apakah sistem khalifah masih relevan sekarang? Tuan-tuan, yang manusia perlukan bukan nama khalifah tak khalifah. Yang manusia perlukan ialah manusia diperintah secara adil dan seksama. Itu yang manusia perlukan. Kalaulah boleh orang Islam ada hanya satu pemerintah untuk seluruh dunia ini macam zaman dulu. We wish. Kita harap macam tu. Tapi dia akan menjadi setengah orang tak buat apa. Tak tumpukan kepada apa yang ada untuk menjadikan sistem ini lebih adil. Duk fikir nak ada khalifah, satu khalifah seluruh dunia. Kemudian bincang pula siapa nak jadi khalifah. Orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, orang Arab ke, orang Turki ke. Akhirnya tak selesai. Apakah boleh derma organ selepas meninggal? Boleh dengan keizinan orang yang si mati. Sebelum dia mati lah. Pada kuliah terdahulu, ustaz ada menyatakan tidak boleh menjamakkan solat Jumaat dan asal kerana tiada riwayat yang pernah. Saya katakan tak boleh lah. Saya kata apa? Saya kata boleh. Ini rawi tertidur. Saya kata Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin dan sebagian para ulama menyebut tak boleh. Kerana dia kata tidak ada contoh. Tapi saya kata pada tarjah saya boleh. Kerana itu memudahkan orang Islam. Bagaimana pula jika kita bermusafir untuk tempoh yang lama? Adakah jika azan Jumaat berkumandang kita tidak perlu ke masjid semasa musafir? Hanya menjamakkan zuhur dan asar di rumah atau bersama-sama mendirikan bersama orang. Bukan masalah tak boleh ke masjid. Kalau kita nak pergi, pergi ya. Cuma wajib ataupun tidak. Tidak wajib untuk orang yang bermusafir. Nabi tidak mewajibkan untuk badui-badui di padang pasir untuk mendirikan Jumaat. Doktor menerima sebahagian ulama Saudi seperti bin Ban Muhammad Syekh Usaimin Fauzan. Kenapa doktor tak boleh menerima Syekh Rabi' Madkhali? Oi, naik pula nama kau ni. Rabi' Madkhali ada satu aliran yang menyesatkan. Dia adalah aliran Khawarij yang mengkafirkan ataupun dia menyesatkan umat yang berbeza pendapat dengannya. Dia menjadi khawarij kepada orang-orang yang nak Islam. Kepada orang yang nak kepada sunnah. Maka dia akan hukum fulan ahli bid'ah, fulan sesat di kalangan orang-orang yang nak sunnah. Itu kerja dia. Kerana kononnya dia yang aliran mereka saja dalam sunnah. Tetapi mereka ini menjadi murji'ah. Maksudnya, seolah-olah iman itu hanya cukup di mulut bagi para penguasa. Untuk penguasa tak apa. Semua tak apa. Untuk pemerintah, buat macam mana pun, jangan persoalkan iman mereka. Tapi untuk para ulama, sentiasa salah. Bukan kita aja tolak. Mufti Arab Saudi sekarang tolak. Mereka telah menjadi masalah kepada penyebaran sunnah dalam dunia Islam. Bila mereka pergi ke UK, mereka attack masjid yang nak sunnah dah. Nak sunnah dah. Semayang pun baca dalil semua. Tapi masalah mereka tengok, terlabu sikit lah. Tu imam tu masa pergi ke bandar, pakai apa? Seluar, telah jadi bid'ah. Tak boleh semayang dah. Dia cari benda-benda yang kecil tu. Dia cari benda kecil tu. Itu je kerja dia apa? Kalau tak dapat, dia akan ambil tape orang tu. Tengok semua, tengok boleh potong kat mana. Ini dibuat sehingga di Tunis, di Tunisia, di Iraq ketika berperang, Madkhali pergi berperang dengan geng-geng sunnah kerana mereka lebih sunnah pada orang lain dan menghalalkan apa yang dibuat oleh para pemerintah. Mufti Saudi, mufti seluruh apa nama para ulama di Mesir, Abu Ishaq Al-Huwaini, penyebar sunnah, alim, salah seorang anak murid Albani, yang Al-Allamah panggil dia, orang terbuka, dibidaahkan mereka. Muhammad Hassan, dibidaahkan mereka. Yang tak bidaah, yang sunnah ala Rasulullah, Mubarak Husni, Mubarak. Madkhali. Sebab tu tuan-tuan pergi tulis je madkhaliyah, madakhilah, dalam siapa yang tahu Arab, dalam internet tuan-tuan akan tengok banyak syekh-syekh seluruh dunia di kalangan ulama-ulama hadis memfatwa tentang kesesatan golongan madakhilah. Ha? Dia khawarij. Adakah kaedah menolak hadis ahad yang bercanggah dengan Quran itu benar seperti yang dipegang oleh mazhab Hanafi sehingga menghasilkan ijtihad yang membunuh kafir zimmi perlu dibunuh balas seperti mana ijtihad Qaradawi? Dalam mazhab Hanafi bukan soal mereka menolak hadis, tapi bila hadis itu seorang rawi ataupun hadis itu rawinya dia panggil ahad, maksudnya tidak sampai kepada makam mutawatir. Bila hadis itu ahad, ada berapa kemungkinan? Satu kemungkinan, rawi telah meriwayatkan dengan makna. Kemudian, dia kemungkinan untuk tersilap, bukan mesti silap, itu ada dibandingkan dengan mutawatir. Sebab itu, hadis ahad itu tidak boleh seseorang itu dikafirkan kerana hadis ahad. Kalau dia bukan menolak Nabi, dia menolak keyakinan dia terhadap kesahihan hadis itu. Umpamanya hadis malaikat, Nabi Musa tumbuk mata malaikat. Di segi sanad sahih. Tapi ramai para ulama dulu juga tolak hadis itu kerana tak nasabah. Umpamanya. Ada hadis umpamanya, al-wa'idatu wal-maw'udatu kiltahuma finnar. Anak yang dibunuh, ibu yang membunuh anak dan anak yang dibunuh, kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Kalau ibu tu bunuh memang masuk neraka tu boleh dipaham, anak tu macam mana dia nak masuk? Hadis ni ada dalam Abu Dawud. Jadi ulama hadis tangguh, sebahagiannya tangguh untuk menerima hadis ni. Bukan kerana tak percaya kat Nabi, tak kurang yakin kepada rawi, walaupun rawi tu nampak macam okey, tapi takut dia tersilap tu pun tertambah perkataan itu. Jadi itu masalah status hadis ahad, ya. Cuma dalam kes bunuh balas ni nanti apa nama, hari tu saya dah hurai dah panjang. Orang kafir kalau bunuh orang dalam sebuah negara, kalau seorang kafir bunuh orang muslim, dia tiba-tiba dia tembak orang kafir. Tak ada sebab. Katalah dia pergi dia merompak ataupun katakanlah dia pergi berkelahi, kau merompak. Bergaduh-bergaduh. Satu orang Islam bergaduh biasa, tengkak cakap benda ni, aku sokong Manchester, dia ni sokong ni. Tu ambil satu kayu atau parang, bunuh kawan yang kafir. Rakyat. Dalam mazhab Syafi'i, dia berpendapat bahawa saja tak dibunuh balas orang muslim. Kerana harga nyawa orang muslim tak sama dengan harga nyawa orang kafir. Dan dia orang bawa backup dengan beberapa dalil. Abu Hanifah dia melihat pada sisi yang lain. Dia kata bukan soal harga nyawa. Tapi walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu qisas itu kehidupan. An-nafsu bin nafs. Nyawa dengan nyawa. Kerana kalau ini dibenarkan, maka orang boleh bunuh orang. Dia juga ahlu zimah, ada hak. Dan cuba tuan-tuan bayangkan kalau benda itu dilaksanakan dalam negara kita, dia akan jadi satu kesan yang kita buat. Kita nak laksanakan Islam, Muslim bunuh orang bukan Islam, tak kena bunuh balas. Orang bukan Islam bunuh Muslim, mesti dihukum balas. Agak-agak apa reaksi? Ada kawan kata, Masya Allah, adil. Saya bukan petikai pandangan dalam hadis itu. Tapi inilah yang dilihat oleh Abu Hanifah. Menyatakan apa ni? Nabi Sulaiman selalu berdagang di tanah Melayu. Nabi Sulaiman pula mai kok ni. Haikal Sulaiman yang menyebabkan orang Israel duk korek apa? Al-Aqsa, kerana mereka nak cari apa? Nabi Sulaiman punya istana Nabi Sulaiman yang Balqis masuk dan sangka air kan. Saya tak tahu kata dia mai tanah Melayu. Saya ingat masa tu orang Melayu tak ada apa ikut kan. Lah ni macam-macam semua tanah Melayu, Tamim tanah Melayu. Saya ada terbaca dalam blog seorang ustaz yang pernah menjadi pengiring Syekh Wahbah Zuhaili di Malaysia. Ustaz tersebut menyatakan beliau telah memperdengarkan selawat tafrijiyah dan selawat syifa' kepada Wahbah Zuhaili dan beliau mengharuskan. Yang pertama, kita tak tahu dia dakwah. Dan orang yang tak membenarkan, kita yang tak membenarkan ialah dia tafrijiyah. Selawat itu sendiri yang terbaik ialah selawat yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Tapi kalau ada orang selawat, bukan macam selawat Nabi, lain pada selawat Nabi. Dia buat Allahumma sa'ala ala habibina, sayyidina, khalilina, apa semua dia tembak. Kita tak kata haram, tapi kita kata it's not better than what yang Nabi telah ajar kita. Tidak akan lebih baik daripada apa yang telah Nabi ajar. Kemudian kita nak kata selawat yang tafrijiyah yang Tok Syekh saya buat ni, ada berapa kelebihan kalau kita baca ni, Tuhan akan bagi 1, 2, 3, 4. Kalau entah kata Tuhan akan bagi, ini susah. Entah mesti buktikan sama ada entah sendiri telah pi dapat wahyu ataupun syekh entah dapat wahyu, yang itu semua mustahil. Melainkan Nabi bagi tahu. Yang boleh kata baca sekian, fadilat sekian, sabar. Nabi je. Pasal yang nak bagi fadilat bukan ustaz. Yang nak bagi fadilat siapa? Allah Azza wa Jal. Yang boleh berhubung dengan Allah siapa? Nabi. Kemudian satu orang dakwah ni, entah baca hak nak baca ni, kalau entah baca yang ni, entah dapat 1, 2, 3. Siapa bagi? Siapa nak bagi? Yang boleh bagi siapa nak bagi? Allah. Kita tanya dia, bila Allah abang kat entah? Dia tak ada malam tadi, anda duduk saya saja dia main abang. Yang ni tak mungkin. Entah nak baca satu hal. Cuma selawat syifa itu, kita bukan kata masalah tak bagi selawat. Dia balik kepada boleh menyebabkan dia seakan-akan yang mengubat itu ialah Nabi SAW. Tapi ada orang baca, dia kata dia saya baca, saya langsung tak niat. Rasa semua tu bukan balik pada Nabi, balik pada Allah SWT. Tak apalah. Tapi dari segi tarkib ayat itu, tarkib tu tidak menyokong kepada maksud yang dia kata. Kita ada apa banyak soalan ni, 1, 2 lagi lah. Saya ambil ringkas. Adakah benar Rasulullah menerima ilmu dari Jibril secara bertalaqi? Oleh demikian sunnah menuntut ilmu hanyalah melalui kaedah itu. Adakah membaca tanpa guru berguru dengan syaitan? Tuan-tuan, satu lagi, ada tak Nabi berjumpa dengan Jibril bertalaqi? Talaqi ni liqa, bertemu. Orang ingat talaqi ni apa dah? Talaqi ni bawa kitab galah. Dah, talaqi ni berjumpa. Betul tak Nabi jumpa Jibril? Betul ya. Betul tak Jibril yang datang kepada Nabi SAW dan tadarus Nabi Quran? Ada dalam hadis. Betul lah. Ilmu, orang belajar dapat keberkatan ilmu. Memang kita suruh berguru pun. Daripada satu orang baca seorang. Sebab, bila berguru, dia ada rupa benda. Pertama, dia melihat guru adanya hubungan kemanusiaan. Kemudian dia mengambil akhlak guru. Ataupun dia meninggalkan yang salah guru. Kemudian dia mendengar. Mendengar tak sama dengan setakat membaca. Tapi adakah membaca saudara syaitan? Guru dia syaitan? Tak benar. Kalau macam tu tak boleh bagi orang baca apa? Semua syaitan. Buat apa para ulama tulis kitab banyak-banyak? Tulis kitab macam Fathul Bari. Berapa banyak Fathul Bari kitab? Orang. Tulis kitab Fathul Bari. Ibn Hajar Al-Asqalani yang tulis punya banyak. Siapa nak berkaca daripada awal sampai akhir sampai habis? Umur 15 tahun tu tak habis. Siar A'lamin Nubala. Al-Kamal. Fi Asma'ir Rijal. Yang ditulis oleh Al-Mizzi, Al-Maqdisi sebelum tu. Tahzibul Kamal. Yang semua berpuluh-puluh jilid nama rawi. Siapa nak pergi baca seorang-seorang habis? Dekat depan satu guru. Semua tu ditulis untuk orang rojak. Bahkan kita tengok Ibn Hajar kata, ulama-ulama tu, aku lihat pada penulisan fulan. Aku lihat pada penulisan fulan. Cumanya asas. Dia kena mengajilah. Dia mengajilah bahasa. Dia mengajar ilmu. Lepas tu dia bacalah. Ni sampai tak mau bagi orang baca langsung. Semua main kelas. Lepas tu cah pula buat atas. Ini yang panjang-panjang ni insyaAllah. Kita ada, saya dipahamkan saudara Kamarudin nak ucap terima kasih kot. Ha? Sekejap ya, sekejap. Banyak soalan ni saya simpan lah untuk minggu depan. Ah, okay, silah. Waktu tahrim ialah waktu ketika matahari hampir jatuh. Matahari di antara dua tanduk syaitan. Dilarang kita solat ketika itu kerana nak mengelakkan sama dengan sebahagian para ulama kata ilahnya tersyabuh dengan orang kufar. Untuk itu sesiapa yang masuk waktu itu tak panjang. Dalam masjid ketika itu dia jangan melakukan apa-apa solat. Dia tunggu sekejap tapi dia tak payah duduk lah. Kemudian dia solat. Kerana macam kita kata tahiyatul masjid, ideanya bukan semestinya dua rakaat. Sekurang-kurangnya dua rakaat. Sekurang-kurangnya dua rakaat. Tapi kalau dia masuk tiba-tiba ke masjid, terus dia semayang duha umpamanya. Dia semayang duha. Dua rakaat duha umpamanya. Dia tidak termasuk dalam orang yang makruh duduk dalam masjid. Kerana dia semayang. Dia sebelum duduk, dia mestilah patut dia solat. Dia masuk dalam masjid, tiba-tiba orang semayang Aisyah tu. Maka dia hendaklah menyertai semayang Aisyah. Dia tak boleh, dalam masa tu dia pun nak pergi buat tahiyatun. La salata, tidak ada salat ba'da iqamah. Ba'da iqamatul salat. Tidak ada semayang apabila setelah berlakunya iqamatul salat. Okey. Apabila tengah-tengah dia duduk semayang, orang qamat. Yang tanya. Ada berapa pendapat di kalangan para ulama? Di kalangan para ulama ada yang menyatakan dia stop. Di kalangan mereka ada yang menyatakan dia sempurnakan satu rakaat sekurang-kurangnya. Wallahu ta'ala alam, kalau tanya anak-anak kata, kalau dia rasa ada kemungkinan dengan pantas, dia tak akan tertinggal apa nama rakaat yang pertama bersama dengan imam, dia sikit lagi, maka dia dia sempurnakan. Katalah dia duduk rokok dah, ataupun dia duduk tengah duduk antara dua sujud, dia selesaikan dengan cepat dan mengikuti imam. Tapi kalau dia baru Allahu Akbar, dia berhenti. Hendaklah dia mengikuti imam bersolat. Ada lagi soalan apa yang ada? Solat pada penghujung waktu kalau asar, ketika matahari hampir jatuh, itu waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Tapi kita ambil waktu hujung, misalnya dia solat antara zuhur dan asar, kan? Solatnya sah tapi tidak afdal. Tidak afdal untuk dia, kerana as-salatu fi waqtiha, solat dalam waktu, maksud dia solat di dalam waktunya. Melainkan dia ada masalah seperti binti Jahsy yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, di mana dia ada wanita yang istihadah, yang darah dia banyak. Nabi SAW suruh dihimpunkan solatnya. An tu'akhiri zuhur wa tu'ajjilil asr. Engkau melewatkan zuhur dan engkau mensegerakan asar. So dia combine. Karena umpamanya mak kita lah, kan. Dia kita pergi, dia sakit, dia duduk di hospital, dia boleh jamak takdim ataupun takhir, ataupun dia boleh dia lewatkan zuhur je, dia semayang pas zuhur pada hampir hujung waktu, habis dia semayang zuhur, tiba-tiba masuk waktu asar, dia semayang asar tanpa dia memerlukan wuduk yang baru. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah soalan-soalan ni kita bawa ke depan, kerana terima kasih banyak, dan saya jemput Saudara Kamarudin. Saudara Kamarudin nak ucapkan tahniah pula, nak ucapkan terima kasih sahaja kepada saudara di atas sumbangan yang lepas secara ringkas pada masa kita lewat, insyaAllah.